Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 458. Kitab Rahasia Bersuci. Lanjutan dari sebelumnya. Dan tidaklah dimaafkan sesuatu dari najis ini, baik sedikit ataupun banyak, selain dari 5. Pertama, bekas tempat istinja. Sesudah beristinja dengan batu, dimaafkan selama tidak melewati dari tempat keluarnya. Kedua, tanah jalan raya yang dan debu dari berak di jalan besar dimaafkan daripadanya, walaupun diyakini bernajis, sekedar yang sukar menjaga daripadanya, yaitu tidak dianggap terlalu berlumuran dengan debu itu atau terlalu banyak jatuh pada orang yang kena debu itu. Ketiga, apa yang diperoleh di bawah sepatu dari najis yang tidak terlepas di jalan besar daripadanya, maka dimaafkan daripadanya setelah digosok karena diperlukan. Keempat, darah kutu anjing, sedikit atau banyak daripadanya, kecuali apabila melampaui batas kebiasaan. Biar adanya pada kain kita atau pada kain orang lain yang kita pakai. Kelima, darah jerawat dan yang keluar daripadanya, yang merupakan mamah dan lendir. Ibnu Umar radhiyallahu an menggosok jerawat pada mukanya, maka keluarlah darah. Lalu ia mengerjakan sholat tanpa membasuhnya. Dan termasuk dalam pengertian itu, sesuatu yang membening dari kotoran kutu-kutu yang biasanya tahan lama. Begitu pula bekas bekam, kecuali apa yang jarang terjadi dari sesuatu yang keluar dari badan atau lainnya. Maka dihubungkan hukumnya dengan darah kotor wanita atau istihadah. Dan tidaklah ia termasuk dalam pengertian jerawat yang tidak terlepas manusia daripadanya dalam segala keadaan. Dengan dimaafkan oleh agama, najis-najis yang 5 itu memberitahukan kepada kita bahwa persoalan bersuci itu adalah didasarkan kepada dipermudahkan atau tidak dipersulitkan. Dan apa yang dibuat-buat yang merupakan sesuatu persangsian tentang najis-najis itu tidaklah mempunyai dasar sama sekali. Segi kedua, mengenai dengan apa najis itu dihilangkan atau dibersihkan. Yaitu ada kalanya barang beku dan ada kalanya barang cair. Adapun barang beku, maka yaitu batu istinja. Barang beku itu mensucikan sebagai penyucian dan mengeringkan. Dengan syarat, barang beku itu keras, suci, kering, dan tidak benda yang dihormati. Adapun benda cair, maka tidak dihilangkan atau dibersihkan najis dengan sesuatu daripadanya, selain dengan air. Dan tidaklah semua air, tetapi yang suci saja, di mana tidak terlalu besar perubahannya dengan percampuran sesuatu yang tidak diperlukan untuk air itu. Dan keluarlah air dari kesuciannya disebabkan berubah rasanya, atau warnanya, atau baunya, dengan jatuh najis ke dalamnya. Kalau air itu tidak berubah, di mana dia mendekati 250 sukatan, yaitu 500 tati irak, niscaya ia tidak bernajis. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila sampailah air itu dua kulah, niscaya tidak membawa najis. Diriwayatkan pengarang-pengarang kitab As-Sunan, seperti An-Nasa'i dan lain-lain, dari Ibnu Umar. Kalau air itu kurang dari dua kulah, maka menurut As-Syafi'i radhiyallahu an bernajis. Ini adalah pada air yang tenang. Adapun air yang mengalir, apabila berubah dengan najis, maka riak yang berubah sajalah yang najis. Tidak yang di atas dan yang di bawah dari riak itu. Karena riak-riak air itu berpisah satu dari lainnya. Demikian juga najis yang mengalir, apabila ia mengalir pada tempat yang mengalir air, maka yang bernajis ialah tempatnya dari air itu, dan di kanan kirinya, apabila ia berkurang dari dua kulah. Kalau mengalirnya air lebih deras dari mengalirnya najis, maka air yang di atas najis itu suci, dan yang di bawahnya najis. Meskipun berjauhan air yang di bawah najis itu dan banyak. Kecuali apabila berkumpul pada suatu kolam sebanyak dua kulah. Apabila dikumpulkan dua kulah dari air najis, niscaya sucilah ia dan tidak kembali menjadi najis dengan dipisah-pisahkan kemudian. Inilah menurut mazhab As-Syafi'i radhiyallahu anhu. Saya ingin supaya mazhab As-Syafi'i itu seperti mazhab Malik radhiyallahu anhu tentang air itu. Yaitu meskipun sedikit tidak bernajis kecuali dengan berubah. Karena kepentingan memerlukan kepadanya dan melonjakkan kesangsian karena disyaratkan dua pola. Dari itu yang demikian membawa kesukaran kepada orang banyak. Dan demi umurku, itulah sebab kesukaran dan diketahui oleh orang yang mencoba dan memperhatikannya. Dan termasuk di antara yang tidak saya ragukan lagi, bahwa kalau itu diisyaratkan, kalau itu disyaratkan, sungguh tempat yang terutama sukarnya tersuci adalah Makkah dan Madinah. Karena pada dua tempat ini tidak banyak air yang mengalir dan yang tenang. Dari permulaan masa Rasulullah SAW sampai kepada akhir masa sahabat-sahabatnya, tidak ada dinukilkan sesuatu kejadian tentang bersuci dan tiada sesuatu persoalan tentang cara menjaga air dari najis. Dan tempat-tempat air mereka selalu dipergunakan oleh anak-anak dan budak-budak wanita yang tidak begitu menjaga dari najis-najis. Umar radhiyallahu anhu pernah mengambil wudhu dengan air dari kendi seorang Nasrani. Ini adalah sebagai suatu penegasan bahwa tidak diperpegangi selain pada tidak berubahnya air. Kalau tidak demikian, maka kenajisan, kenasranian, dan tempat airnya adalah lumrah yang diketahui dengan berat dugaan yang mendekati kepada kebenaran. Sulitlah berpegang kepada aliran atau mazhab ini dan tidak adanya terjadi persoalan. Tidak adanya terjadi persoalan pada masa-masa itu adalah dalil pertama dan perbuatan Umar radhiyallahu anhu menjadi dalil kedua. Dan dalil ketiga, dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kendi air untuk kucing dan tidak ditutupkan dari kucing-kucing itu. Sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kucing itu memakan tikus dan tidak ada pada negeri mereka kolam-kolam, di mana kucing dapat membenamkan mulutnya ke dalam kolam-kolam itu, Dan tidak pula kucing-kucing itu turun ke sumur-sumur. Dan dalil keempat, bahwa Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu telah mengeluarkan nas atau ketetapan sesuatu masalah dengan dalil bahwa air penyucian najis itu suci apabila tidak berubah dan najis apabila berubah. Dan apa bedanya di antara air itu menemukan najis dengan dituangkan ke atas najis atau najis itu datang kepada air? Dan apa artinya perkataan dari orang yang mengatakan bahwa kekuatan kedatangan itu menolakkan najis serta kedatangan itu tidak mencegah pertempuran najis? Jikalau dibawa yang demikian kepada diperlukan, maka juga diperlukan meminta untuk itu. Sehingga tiada berbeda di antara menuangkan air ke dalam ember yang ada di dalam air, di dalam kain bernajis. Atau mencampakkan kain bernajis dalam ember yang ada padanya air. Dan semuanya adalah biasa pada menyucikan kain dan kendi-kendi air. Dan dalil kelima adalah mereka itu beristinja di tepi air sedikit yang mengalir. Dan tidak pada perselisihan. Dan tidak ada perselisihan pada mazhab Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu bahwa apabila jatuh kencing ke dalam air yang mengalir dan air itu tidak berubah, maka bolehlah berwudu dengan air itu, meskipun ia sedikit. Dan apakah bedanya di antara air yang mengalir dan air yang tenang? Dan menurut perasaanku kiranya, apakah berpegang kepada tiada berubah itu lebih utama, atau kepada kekuatan air disebabkan mengalir? Kemudian, manakah batas kekuatan itu? Apakah berlaku pada air yang mengalir di dalam pipa-pipa kamar mandi atau tidak? Jika tidak berlaku, maka apakah bedanya? Dan jika berlaku, maka apakah beda di antara benda yang jatuh ke dalamnya dan di antara benda yang jatuh pada tempat lalunya air dari kendi-kendi kepada badan? Dan itu juga mengalir, bukan? Kemudian air kecil itu atau air kencing adalah lebih berat bercampurannya dengan air yang mengalir daripada najis beku yang tetap. Apabila diputuskan bahwa air yang mengalir kepadanya, biarpun tidak berubah itu najis, sampai air itu dikumpulkan menjadi dua pula pada suatu tempat. Maka apakah bedanya di antara benda beku dan benda cair? Sedang air itu satu dan bercampur aduk atau ikhtilat adalah lebih berat daripada mujawarah atau percampuran yang tidak campur aduk. Dalil keenam, bahwa apabila jatuh sekati kencing ke dalam air yang dua pula, kemudian air itu dipisah-pisahkan, maka tiap-tiap bagian yang diambil daripadanya itu suci. Dan sebagai dimaklumi bahwa kencing itu bertebaran di dalamnya, sedang air itu adalah sedikit. Dan kiranya, menurut perasaanku, adakah menjadi sebab sucinya karena tidak berubah itu lebih diutamakan? Atau disebabkan kekuatan banyaknya air setelah dipisah-pisahkan dan dihilangkan banyaknya, tetap diyakini masih adanya bagian-bagian najis di dalamnya? Dalil ke-7, bahwa tempat-tempat permandian itu pada masa-masa yang lampau selalulah menjadi tempat wudhu orang-orang yang hidup, yang hidupnya melarat. Mereka membenamkan tangannya dan kendi-kendi air ke dalam kolam-kolam itu, sedang airnya sedikit, serta diketahui bahwa tangan-tangan yang bernajis dan bersih datang silih berganti kepadanya. Maka segala hal ini serta keperluan yang mendesak itu meneguhkan di dalam jiwa bahwa mereka itu memandang kepada tiada berubahnya air, bersandarkan kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan air itu suci mensucikan, tidak dinajiskannya oleh sesuatu, kecuali yang dapat mengubahkan rasanya, atau warnanya, atau baunya. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Abi Amamah. Dan ini dapat meyakinkan, yaitu sifat dari tiap-tiap yang cair dapat membawa kepada sifatnya sendiri, tiap-tiap benda yang jatuh ke dalamnya. Dan adalah benda yang jatuh itu menjadi kalah, tidak dapat mempertahankan diri. Maka bagaimana kita melihat anjing yang jatuh ke dalam gudang garam, lalu berubah menjadi garam, dan ditetapkan hukumnya dengan suci, disebabkan telah menjadi garam, dan hilang sifat keanjingannya, jadi padanya. Maka demikian pula cuka yang jatuh ke dalam air. Begitu pula susu yang jatuh ke dalamnya, sedang dia itu sedikit. Maka hilanglah sifatnya yang merupakan dia dengan sifat air, dan membentuklah dia dengan bentuk air. Kecuali apabila benda itu banyak dan menang, dan dikenal kemenangannya itu dengan kemenangan rasanya atau warnanya atau baunya. Maka ukuran ini dan agama telah memberikan isyarat kepadanya mengenai air yang kuat untuk menghilangkan najis adalah lebih layak untuk menjadi pegangan. Sehingga tertolaklah dengan itu kesulitan dan lahirlah pengertian adanya air itu suci mensucikan. Karena dia memenangkan atas benda itu, lalu mensucikannya. Sebagaimana telah terjadi seperti itu mengenai air yang melebihi daripada dua bola. Mengenai air cucian. Mengenai air yang mengalir. Dan mengenai dibiarkan tempat air bagi kucing. Jangan Anda menyangka yang demikian itu karena dimaafkan. Atau, kalau benarlah begitu, maka adalah seperti bekas istinja dan darah kuku dan darah kutu-kutu busuk. Sehingga jadilah air yang terjatuh benda itu ke dalamnya najis. Dan tidak bernajislah dengan air cucian dan dengan jilatan kucing ke dalam air yang sedikit. Adapun sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, air itu tidak membawa najis, maka hadis itu meragukan. Karena air itu membawa najis apabila dia telah berubah. Kalau dikatakan bahwa dimaksudkan dengan hadis itu apabila tidak berubah, maka mungkin dijawab bahwa dimaksudkan dengan demikian, karena biasanya air itu tiada berubah dengan najis-najis biasa. Kemudian dipegang dengan yang difahami dari hadis itu, maksudnya membawa najis, yaitu mengenai air apabila tiada sampai dua bola. Dan meninggalkan yang dipahami itu dengan mempergunakan sedikit dari dalil-dalil yang telah kami sebutkan itu mungkin saja. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membawa najis secara dohiriah ialah tidak membawanya, artinya membalikkan najis kepada sifat air itu sendiri. Sebagaimana dikatakan, bagi gudang garam itu tidak membawa anjing dan lainnya. Artinya, bertukar kepada garam. Maka demikianlah, karena manusia itu kadang-kadang beristinja pada air yang sedikit dan dengan potongan-potongan kecil dari tumbuh-tumbuhan dan membenamkan tempat-tempat air atau bejana-bejana yang bernajis ke dalam air yang sedikit. Kemudian mereka menjadi ragu mengenai air itu. Berubahkah dia dengan tentara atau tidak? Maka jelaslah bahwa air itu apabila dua kula, niscaya tidak berubah dengan najis biasa. Kalau Anda mengatakan bahwa Nabi SAW telah bersabda, tidak membawa najis, maka manakala najis itu banyak, niscaya di bawahnya. Ini terbalik kepada Anda. Karena bila najis itu banyak, maka air itu membawanya kepada hukum sebagaimana membawanya pada pandangan. Dari itu haruslah ditentukan dengan najis-najis biasa pada kedua mazhab itu, yaitu mazhab Malik dan mazhab As-Syafi'i. Kesimpulannya, maka kecenderunganku mengenai persoalan najis-najis biasa kepada kemudahan, kepada memudahkan, adalah karena memahami dari perjalanan orang-orang terdahulu dan karena menutupi pintu kebimbangan. Dengan sebab itulah, aku berfatwa dengan suci mengenai hal-hal yang terjadi perselisihan padanya dalam contoh-contoh daripada masalah-masalah itu. Segi ketiga, mengenai cara menghilangkan najis. Najis itu, kalau najis hukmiyah, yaitu najis yang tiada mempunyai bentuk yang tampak dilihat, maka mencukupilah melalukan air di atas seluruh tempat najis itu. Dan kalau najis ainiyah, atau mempunyai bentuk dan tampak dilihat, maka haruslah dihilangkan bentuk najis itu. Kalau rasanya masih ada, maka itu menunjukkan kepadanya masih ada najis itu. Begitu pula kalau masih ada warnanya, kecuali kalau sudah melekat betul, maka dimaafkan, telah dikikis dan digosok. Kalau baunya masih ada, maka menunjukkan masih ada najis itu dan tidak dimaafkan, kecuali apabila benda itu mempunyai bau keras yang sukar menghilangkannya. Maka menggosok dan memeraskannya beberapa kali berturut-turut adalah merupakan seperti mengikis dan menggosok pada warna batu. Cara menghilangkan kebimbangan hati atau was-was ialah mengetahuinya dengan keyakinan bahwa segala benda dijadikan suci. Maka sesuatu benda yang tiada kelihatan najis padanya dan tiada diketahui najis itu dengan yakin, maka bolehlah dilakukan sholat bersamanya. Dan tidak seyogyalah dipakai pemahaman secara mendalam untuk mengumpamakan adanya najis itu. Bagian kedua, bersuci dari hadas. Di antara cara bersuci daripada hadas itu ialah wudu, mandi, dan tayamum. Semua itu didahului oleh istinja. Maka akan kami bentangkan semuanya itu secara berturut-turut, serta dengan adab dan sunatnya. Dimulai dengan sebabnya berwudu dan adab melakukan qadha hajat atau membuang air besar dan air kecil. InsyaAllah ta'ala. Bab mengenai adab qadha dan hajat. Seyogyalah menjauhkan dari pandangan mata orang banyak apabila berqadha hajat di lapangan lepas. Dan seharusnya menutupkan diri dengan sesuatu jika diperolehnya. Dan tidak membuka aurat sebelum sampai ke tempat duduk berqadha hajat itu. Tidak menghadap matahari dan bulan. Tidak menghadap kiblat dan membelakanginya kecuali berada di dalam kakus atau bangunan. Tetapi mengelakkan dirinya dari kiblat itu adalah lebih baik juga meskipun di dalam kakus. Dan kalau ia menutupkan diri pada lapangan lepas dengan kendaraannya, maka itu boleh. Demikian juga dengan tepi kain sarungnya. Dan menjaga benar-benar daripadanya duduk berkhodajat pada tempat yang dipakai orang untuk bercakap-cakap. Dan tidak membuang air kecil atau kencing pada air tenang, di bawah pohon kayu yang berbuah, dan di dalam lubang. Dan menjaga daripada membuang air kecil itu pada tempat keras dan arah embusan angin, karena menjaga daripada terperciknya air kecil itu ke badan. Dan bahwa bertekan pada duduknya atas kaki kiri. Dan jikalau berkodok hajat dalam bangunan atau kakus, maka mendahulukan kaki kiri waktu masuk dan kaki kanan waktu keluar. Dan tidaklah membuang air kecil sedang berdiri. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang menerangkan kepadamu bahwa Nabi SAW membuang air kecil dengan berdiri, maka janganlah kamu membenarkannya. Berkata Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melihat saya membuang air kecil dengan berdiri. Lalu bersabda, hai Umar, janganlah membuang air kecil dengan berdiri. Lalu Umar radhiyallahu anhu menyambung, maka tidaklah lagi aku membuang air kecil dengan berdiri sesudah itu. Dalam pada itu, ada juga keringanan karena Huzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW membuang air kecil dengan berdiri, maka aku bawa kepadanya air wudhu. Lalu beliau berwudhu dan menyapu dengan alas kakinya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Huzaifah. Dan tidaklah membuang air kecil pada tempat mandi. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umumnya kebimbangan atau was-was itu dari membuang air kecil pada tempat-tempat mandi. Berkata Ibnul Mubarak, diberi kelapangan membuang air kecil di tempat mandi apabila dilalukan air atau disiram. Demikianlah diterangkan oleh At-Tirmidzi. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah membuang air kecil seseorang kamu pada tempat pemandian, kemudian berwudu padanya, karena umumnya kebimbangan hati itu daripadanya. Berkata Ibnul Mubarak, kalau air itu mengalir, maka tidak mengapa. Dan tidaklah membawa ke tempat berkodok hajat, sesuatu yang ada padanya nama Allah atau nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah memasuki kakus dengan kepala terbuka dan membaca ketika masuk, Bismillahi a'udhu billahi minalizmi najsil qabithi mukhabbatis syaitani rajim. Artinya, dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah dari najis yang kotor, lagi keji, yang dikejikan setan yang terkutuk. Dan membaca ketika keluar, Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma fanfa'uni. Segala pujian bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku apa yang menyakitkan aku dan mengekalkan bagiku apa yang bermanfaat kepadaku. Dan adalah pembacaan ini ketika berada di luar tempat membuang air.